dibagi ya Malvi ya. Terima kasih, monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih, mohon maaf ya Mbak Cantik ya, Mbak Deviana Safara.